Sapa gelem duwe mantu kaya ngene iki? Bu. Goyang lagi ya. Tangannya diangkat sama-sama. Kita turunkan tensinya dulu. Nyanyi sama-sama lagi. Monata Ekorani. Biasa saya cinta sebentar yang terlalu mengekang rasa karena kalau saya bilang satrakan berpindah karena susahnya jangan kau berulah satrakan lagi cukup jaga hati biar tambah cinta karena bilang satra kan berpindah karena si saya biasa saja cinta. kasih. Brebes.